من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menerima hasil laporan hasil pendidikan dari anak-anak kita yang sekolah di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pertolongannya pada kita semuanya dalam kita mendidik anak-anak kita. Karena sungguh apabila tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita upayakan, maka tidak akan menemui keberhasilan yang diinginkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, anak merupakan perkara yang sangat didamba-dambakan oleh pasangan suami istri. Dari dulu para nabi, para rasul, demikian orang-orang sebelumnya. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan untuk mereka menikah dan mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari pernikahannya tersebut menghasilkan generasi, menghasilkan anak yang akan meneruskan dan keturunannya tersebut. Nah, orang-orang soleh dahulu mengatakan, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia surat Al-Furqan ayat yang ke-74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati, dan jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai pemimpin. Dan orang-orang soleh dahulu mengharapkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami. Dan karena sungguh dengan hadirnya anak di tengah-tengah pasangan suami istri tersebut, ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Hanya tidak bisa dibandingkan dengan perkara dunia. Oleh karenanya, berbagai macam upaya, berbagai macam usaha dilakukan untuk mendapatkan anak tersebut. Apabila ada pasangan suami istri yang ternyata sudah sekian lama belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun melakukan berbagai macam usaha, mungkin dikonsultasi dokter atau melakukan ini dan itu dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan keturunan. Sabar Rasulullah, maka kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anak, dikaruniai anak. Nah, maka banyak-banyaklah bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Nah, dengan kita memperhatikan, merawat, mendidik, dan membimbing, mengarahkan anak tersebut kepada perkara yang Allah ridho dan Allah cintai. Yang diharapkan dengannya nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak. Dan bagi yang belum digaruni anak, maka jangan berputus asa, terus berdoa dan berusaha. Jadi Zakaria dan yang sudah tua juga istrinya mandul, dan sebutkan dalam Al-Qur'an demikian, kan? Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa. Dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Zakaria berdoa, "Fahabli min ladunka waliya, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, waj'alhu rabbi radiya." Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qabli samia. Dan Nabi Zakaria berdoa, "Fahabli min ladunka waliya." Wahai Rabb kami, karuniakanlah, anugerahkanlah padaku dari sisimu seorang anak yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah wahai Rabbku dia orang yang diridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Zakaria, sungguh kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang diberi nama Yahya, yang sebelumnya tidak ada nama yang diberi Yahya tersebut." Dan surat Maryam ayat yang kelima sampai tujuh. Maka Rasulullah ala kulina, dan anak ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita untuk mensyukurinya dengan kita menjaganya, merawatnya, dan membimbingnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya anak tersebut menjadi baik ataukah tidak, boleh, dan dia anak yang soleh atau anak yang toleh, itu tergantung kepada dan orang tuanya, tentunya setelah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak dilahirkan sebagaimana tadi sudah disebut bahwasanya di atas fitrah, di atas al-Islam, di atas kebaikan. Dan maka kemudian orang tuanya lah yang mewarnai anak tersebut. Orang tuanya lah yang mewarnai anak tersebut, orang tuanya lah yang merubah fitrah yang baik tersebut, apakah tetap di atas fitrah yang baik, ataukah kemudian akan keluar daripada fitrah yang baik tersebut. Yang kata Rasulullah SAW, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa bawahu yuhawwijani, ayu nasirani, ayu majisani." Rawahu Muslim. Setiap anak yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah, di atas al-Islam. Dan maka kedua orang tuanya lah yang menjadi anak tersebut menjadi Yahudi, ataukah menjadi Nasrani, ataukah menjadi Majusi, penyembah api. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam lafaz yang lain, "Nam ala hadhihi millah, millat Islam." Setiap yang dilahirkan, dia yang dilahirkan di atas agama ini, yaitu agama Islam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimani, sekarang nam tinggal kita sebagai orang tua. Apakah kita akan nam mengarahkan, membimbing, mendidik anak tersebut dengan cara-cara Yahudi, ataukah Nasrani, ataukah Majusi, ataukah tetap dengan cara yang Islam, ya? Atau kemudian kita serahkan kepada lingkungan saja, bagaimana lingkungan yang mencetaknya. Dan maka kalau seandainya orang tua yang memiliki cemburu ataupun keinginan yang enam, supaya anaknya tetap di atas agama Islam, tetap di atas fitrah, maka dia pun akan berusaha seperti itu. Yang berusaha bagaimana supaya anaknya tetap di atas fitrah tersebut, di atas al-Islam tersebut. Dan al-Islam ini kaum muslimin bukannya sekedar pengakuan saja, bukannya sekedar yang apa agamanya Islam, tetapi nah ucapannya, perbuatannya tidak menunjukkan sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim, ya. Tetapi yang maksudnya al-Islam adalah benar-benar benar-benar yang pengakuan dan kenyataan sesuai dengan sama. Jangan. Bagaimana itu? Ya, sebagaimana seorang muslim. Dan sebagaimana syariat Rasulullah SAW, seorang muslim ucapannya baik, akhlaknya baik, dan demikian yang ibadahnya baik, akidahnya baik. Jangan. Kalau hanya sekedar pengakuan saja mungkin Dia sebagai seorang muslim, tapi dan perbuatannya, ucapannya tidak menunjukkan sebagai seorang muslim. Ya, sebagaimana banyak dijumpai, ya, kan? Seorang muslim tapi kakinya, sandalnya tidak pernah ada di masjid. Ya. Dan KTP-nya KTP Islam, tetapi kan di waktu bulan Ramadan tidak pernah dan ya, puasa. Namun KTP-nya KTP Islam, tapi tidak pernah dan belajar mengaji. Sehingga sampai sudah sekian umurnya 30, 40, 50, 60 dan membaca, jangankan membaca 6 ayat-ayat yang jarang dibaca, mungkin yang sering didengar surat Al-Fatihah saja tidak bisa. Apa orang itu sangat iron, sangat enam. Ketika seorang muslim sudah sekian umurnya 50, 60 tahun tapi belum bisa membaca Al-Quran. Dan kabar berhukum, maka generasi kita, anak-anak kita, kita usahakan untuk dan menjadi seorang orang yang tetap di atas fitrah dan Islam, maka dan ini membutuhkan pada kesungguhan daripada orang tuanya. Ya, dan sehingga kaum muslimin rahimani wa jami'an dan lakukan ataupun bersungguh-sungguh dalam membimbing mendidik anak-anak ini. Dan apa yang disarankan dan ditunjukkan dari pihak dan termahar ataupun sekolah ini berusaha untuk mengikuti, maka dan sungguh apa yang disarankan ataupun ditunjukkan dari pihak sekolah pun mahar ini adalah perkara yang baik untuk dan supaya anak-anak kita menjadi baik. Anak sabar wujud tinggal lagi kaum muslimin rahimahullah jami'an. Anak itu bagaikan kertas putih, terserah orang tuanya mau diwarnai apa. Kalau mau diwarnai merah jadi merah, kalau diwarnai putih, kan diwarnai hitam jadi hitam, kalau diwarnai biru jadi biru. Nah, baik. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah azza wajalla berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalatum syaitan wa amaratum ayyusriku bi malam unzila bihi sultan. Roh muslim. Allah azza wa jalla berkata, sungguh aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan jauh dari kesyirikan, dalam keadaan di atas kebaikan. Kemudian syaitanlah, dan syaitan menyeret mereka, merusak mereka dan memerintah mereka supaya mereka mempersekutukan aku. Apa-apa yang aku tidak menurunkan keterangannya. Hadis suci ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kabar Rasulullah muslimin rahiman wa jami'an, walaupun seorang anak dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, di lingkungan muslim, dan ya, di kumandang azan, ya, di dekatnya. Tapi kalau kemudian dalam perkembangannya, dan kemudian kita tidak memperdulikannya, kita membiarkannya bagaimana lingkungan itu mencetak ataupun kita yang tidak perlu dengan tarbiyah atau pendidikannya, maka sungguh anak tersebut akan menjadi enam, ya, sebagaimana yang dia dapatkan dari lingkungannya tersebut. Dan kaum muslimin rahimani wa jami'an, dan ketika seorang ayah atau seorang ibu dan mengatakan, nah, dan tentunya, ya, tentunya insyaallah taala semuanya sayang kepada anak-anak. Hanya sayangnya ini mungkin ada yang sebatas di dunia, ada juga yang sayangnya sampai akhir. Ya. Kalau sayang sebatas dunia, mungkin orang tua itu akan memperhatikan pendidikan anak tersebut dengan pendidikan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia saja. Ya, dengan perkara-perkara dunia saja. Karena mungkin akan sekolahkan supaya menjadi seorang dokter, seorang insinyur, seorang dan itu, ya, yang bisa menghasilkan, ya, di dunia dia. Adapun tentang perkara akhiratnya, orang tua tersebut tidak peduli. Kenapa? Karena batas sayangnya orang tua tersebut hanya batas di dunia saja. Karena mungkin menurut asumsi orang tua tersebut, kalau di dunia itu yang ya, memiliki jasa, titel dan seterusnya, hidupnya akan mudah mendapatkan pekerjaan, dengan mendapatkan mudah pekerjaan akan mendapatkan nanggaja dan penghasilan yang besar, itulah kesenangan menurut mereka. Itu sama sih. Ada pun perkara akhirat, dan itu terserah. Ya? akan ketika orang tua yang benar-benar sayang, yang katanya hidup, yang katanya apa? Cinta sehidup semati, ya. Ingin berkumpul tidak hanya di dunia, tapi juga berkumpul di akhirat sama-sama dengan istri dan anak-anak yang dia sayangi, maka orang tua itu pun akan memperhatikan perkara yang akan menyelamatkan anak tersebut, perkara yang akan mengumpulkan dirinya dan keluarganya di akhirat kelak. Dan yang demikian sudah jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan kalau benar seorang ayah, seorang bapak, dia sayang kepada istri dan anaknya, dan cintanya dia kepada istri dan kepada anaknya, dan sehidup semati, ya, bukan hanya di dunia tapi sampai mati, ya, dan ingin berkumpul kembali dengan keluarganya di akhirat, nah maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, lakukan firman Allah Subhanahu wa taala ini, amalkan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu bagaimana cara menjaga ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dan tafsirnya, An aliyyin radhiyallahu adzibuhum wa alimuhum. Didiklah mereka dan ajarilah mereka. Didik dengan pendidikan yang Islami, ajari mereka dengan pengajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali kata firman di taatillah wa taqi wa taqum ma'atillah wa amuru nah wa amuru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, lakukanlah ketaatan kepada Allah dan bertakwalah, takutlah kalian terhadap memaksiati Allah, dan perintahkan keluar kalian dengan azzikr, Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Nah, lakukan ketaatan dan takutlah kemaksiatan, dan perintahkan keluar kalian dengan yang demikian. Ya, ini membutuhkan apa? Kaum muslimin rahimahullah jami'an. Anak dan istri dan anak kita membutuhkan qudwah, membutuhkan contoh dari kita. Ya, membutuhkan contoh dari kita. Nah, maka nah, berdakwah ataupun mendidik mentarbiyah anak, ya, bukan hanya sekedar teori. Ya, bukan hanya sekedar teori. Kamu harus belajar Al-Quran, kamu harus belajar ibadah, kamu harus belajar sholat. Akan tetapi juga harus dicontohi. Ya, sebagai orang tuanya yang mengajari sholat secara teori, kita juga ajari mereka secara praktik. Secara praktik. Nah, bagaimana sholat yang benar? Lakukan sholat yang benar. Nah, bagaimana pergaulan anda seorang bapak kepada seorang suami kepada istrinya? Nah, sehingga apa? Anaknya bisa mencontoh, bisa melihat, bisa meniru. Nah, ternyata orang abis saya, orang tua saya, nah, tidak hanya sekedar bisa memerintah, tapi juga memberikan contoh yang baik. Nah, kemudian kaum muslimin rahimahullah jami'an, apabila anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, maka itu merupakan saham bagi kita, merupakan sambungan bagi kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, kalau anak kita menjadi anak yang kaya, banyak hartanya, nah, maka kekayaan hanya sebatas di dunia saja kita bisa nikmati. Dan akan jadi kalau anak kita menjadi anak yang soleh ataupun solehah, maka kebahagiaan kita bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Ya, sampai akhirat. Yang Rasulullah SAW menjelaskan, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salat." Sedekah jariyah itu atau ilmu mutafawdi awal min sunniyat ulah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang itu meninggal dunia, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputus amalan kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ini yang bermanfaat bagi orang tua, bagi orang tua. Jadi ketika seorang meninggal dunia, dan tidak perlu mengundang orang satu kampung, satu RT, kemudian mendoakannya. Tapi kalau nanti yang memiliki anak yang soleh, maka tidak anak soleh tersebut. Ya? Anak soleh. Anak soleh itu bukan anak yang kalau bicara masya Allah baik, tidak pernah bentak-bentak orang tua. Ya, setiap bulan mengasih 5 juta, 10 juta. Ya, misalnya. Bukan. Tapi anak soleh itu anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu anak yang soleh. Ya, nah. Kalau seorang kalau kita memiliki anak yang soleh, nah, maka ini yang bermanfaat. Yang bermanfaat bagi kita, nah, apabila kita sudah meninggalkan dunia ini. Ada penghasilan kekayaan anak kita, ya. Misalkan kita sudah mati, nah, anak kita mengasih makanan yang kita sukai waktu kita masih hidup, ya. Atau misalkan memberikan apa emas dan perak misalkan, atau memberikan kendaraan yang lain, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Sehingga dari ini kaum muslimin, rahimakumullah, mari kita berusaha dan sungguh-sungguh mendirikan mengarahkan anak-anak kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan niatkan dengan ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan merasa berat hati atau jangan kemudian berkeluh kesah ataupun sombong dengan apa yang didapatkan, akan tetapi berusaha ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita sudah usahakan. Dan ini dengan kita sampaikan kurang lebih kami mohon maaf. Wa hadza wa na'amul hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.